Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadhuru nahwis sama. Ini masih berhubungan dengan penjelasan sebelumnya mengenai kemakruhan sholat, kemakruhan di saat sholat. Kemakruhan yang kita bahas saat ini adalah melihat ke arah langit. Jadi kata sama ini biasa diartikan dengan langit, tetapi yang dimaksud adalah arah atas. Jadi sholat dengan menghadap ke arah atas itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Dan lebih luas dari sama adalah mimma yulhi, hal-hal yang bisa memalingkan seseorang dari sholat. Jadi ini sebenarnya kemakruhan ini dikarenakan bertentangan dengan kesunahan sholat. Salah satu kesunahan sholat yaitu khusyuk, ya, khusyuk bil qalbi, hati yang tenang. Di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekhusyukan hati adalah di saat seseorang sholat tidak ada yang difikirkan kecuali apa yang sedang dilakukan. Jadi dikarenakan melihat ke arah atas, yaitu melihat ke apapun yang bisa melalaikan hati dari sholat, itu bisa menghilangkan kekhusyukan. Oleh karena itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Contoh dari hal-hal yang bisa menghilangkan kekhusyukan, yang bisa melalaikan seseorang dari sholat yang dilakukan adalah kathawbin lahu a'lam, seperti pakaian yang memiliki gambar. Jadi melihat ke pakaian yang memiliki gambar ini hukumnya makruh, ya, sebab termasuk dari mayulhi, termasuk dari perkara yang bisa melalaikan seseorang. Alasan dari kemakruhan ini, dalil dari kemakruhan ini adalah likhobaril Bukhari, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis itu berbunyi ma balu akwam yarfa'una absorohum ilas sama fi sholatihim, apa yang dilakukan para kaum, apa yang dilakukan oleh sekelompok golongan yang mereka mengangkat pandangannya ke langit di saat mereka sholat. Jadi ini pertanyaan tetapi sekaligus teguran, ya. Pertanyaan yang mengegur, pertanyaan Nabi kepada para sahabat yang tujuannya menegur dari yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu ada sebagian kelompok sahabat yang di saat sholat mereka mengarahkan pandangan mereka yarfa'una absorohum ila sama, menghadap ke atas, ya, mengarahkan pandangan ke atas di saat mereka sholat. Fastada qauluhu fi dzalik, sabda Nabi yang menegur para sahabat itu sangatlah keras. Istada artinya keras. Hatta qol, sehingga Nabi berkata, sehingga Nabi bersabda, layantahunna andalik awlatuh tafonna awlatuh tofanna absorohum, hendaknya mereka menghentikan hal itu atau pandangan mereka akan dihilangkan, akan disambar, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teguran Nabi ini kepada para sahabat ini seakan-akan beliau memberikan pilihan untuk para sahabat yang sholat dengan menghadap ke atas. Dua pilihan itu adalah, yang pertama mereka menghentikan hal itu, tidak melakukannya, atau kalau mereka tidak mau menghentikannya, latuh tofanna absorohum, pandangan mereka akan dihilangkan oleh Allah. Jadi ini sangat keras sekali, ya, sangat keras sekali teguran Nabi. Oleh karena itu hukum melihat ke arah langit ini, hukum melihat ke atas ini hukumnya makruh, melihat kerasnya sabda Nabi terhadap sahabat yang melakukan itu. Wa min sama, oleh karena itu. Jadi wa min sama ini adalah alasan, ya, alasan tetapi merujuk kepada alasan sebelumnya. Jadi oleh karena ada sabda Nabi yang sangat keras tadi, maka kurihat aidon fi mukhattat. Maka dimakruhkan juga melakukan sholat memakai pakaian bergaris. Jadi mukhattat ini artinya pakaian bergaris. Dan huruf fi di kata mukhattat ini berarti menggunakan atau memakai. Jadi sholat dengan menggunakan pakaian yang bergaris atau yang bergambar itu hukumnya makruh. Kesunahannya adalah sholat dengan pakaian polos. Jadi putih yang polos itu yang menjadi kesunahan sholat. Oleh karena itu menggunakan pakaian yang bergaris-garis ini hukumnya makruh. Au ilaihi, atau menghadap, menghadap ke pakaian bergaris. Jadi kalau ila itu artinya menghadap ya, menghadap pakaian yang bergaris. Au alaihi, alaihi artinya di atas pakaian yang bergaris. Jadi kalau ala itu artinya di atas, berarti menggunakan alas yang bergaris itu hukumnya juga makruh. Jadi kemakruhan mukhattat, kemakruhan kain yang bergaris itu makruh bila digunakan fi atau menghadap kepadanya ila atau sholat di atasnya ala. Ketiganya ini makruh. Dan semua alasan kemakruhan itu seperti yang saya jelaskan tadi, li'annahu yukhillu bil khusyu', karena semua hal tadi itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Jadi ini adalah poin penting yang menjadi alasan hukum semua kemakruhan tadi, baik kemakruhan melihat ke arah atas atau kemakruhan memakai baju bergaris, menghadap baju bergaris dan di atas baju bergaris di saat sholat. Kemudian kemakruhan selanjutnya adalah wabaspun fi sholatihi, meludah di saat sholat. Fakadha kharijaha, begitu juga di luar sholat. Amaman, jadi kemakruhan meludah, baskun ini meludah, kemakruhan meludah di saat sholat ataupun di luar sholat itu hanya dimakruhkan bila mengarah ke depan. Amaman artinya mengarah ke depan, ay kibala wajihi, mengarah ke depan. Jadi meludah itu hukumnya tidaklah makruh secara mutlak, tetapi yang makruh adalah bila itu dilakukan mengarah ke depan. Kita dimakruhkan untuk meludah ke arah depan, baik di saat sholat maupun di luar sholat. Wa illam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan, walaupun seorang yang tidak sedang melakukan sholat, dia tidak menghadap ke kiblat. Jadi ini adalah kemutlakan hukum yang ditulis oleh Fathul Mu'in bahwa yang dimakruhkan bagi seseorang yang tidak sedang sholat itu meludah ke depan walaupun dia tidak menghadap ke kiblat. Karena kalau seseorang berada di dalam sholat itu pastinya dia menghadap ke kiblat. Kalau berada di luar sholat itu belum tentu menghadap ke kiblat. Oleh karena itu seakan-akan kemakruhan ini terkhusus bila menghadap ke kiblat saja, seakan-akan demikian. Akan tetapi hukum di dalam Fathul Mu'in ini tidak seperti itu. Walaupun seseorang yang tidak sedang berada di dalam sholat tidak menghadap ke kiblat, maka hukum makruh meludah ke depan itu masih ada. Kama atlaqahu An-Nawawi. Jadi kemutlakan hukum meludah ke depan ini seperti halnya keterangan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi kama atlaqahu An-Nawawi ini adalah dasar dari hukum kemakruhan meludah ke depan walaupun tidak menghadap ke kiblat. Wayaminan. Wayaminan ini artinya adalah mengarah ke kanan. Jadi yang dimakruhkan bukan hanya meludah ke depan tetapi juga meludah ke arah kanan. La yasaron, tidak makruh bila meludahnya ke arah kiri. Jadi ada arah depan, ada arah kanan, dan juga ada arah kiri. Meludah ke arah depan hukumnya makruh, meludah ke arah kanan juga makruh. Kalau meludah ke arah kiri, ini hukumnya tidak makruh. Dan dasar dari kemakruhan ini atau dalil dari kemakruhan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, li khabari sayhoin. Ini seperti yang sering saya jelaskan, kalau ada istilah sayhoin ini yang digunakan untuk rawi hadis, maka artinya adalah Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu berbunyi, idza kana ahadukum fi sholat fa innahu yunaji rabbahu azza wajal. Jika kalian sedang sholat, maka sesungguhnya kalian sedang bermunajat kepada Tuhan kalian. Jadi yunaji ini artinya munajat. Munajat artinya adalah berbicara secara rahasia. Dua orang yang berbicara secara rahasia itu artinya munajat. Jadi Nabi memberitahukan kepada kita bahwa di saat kita sholat itu hakikatnya kita sedang bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu fala yabzukonna baina yadaihi wala an yaminih bal an yasarih au tahta qadamihil yusra au fi thawbin min jihati yasarih. Jadi pilihannya, kalau kita meludah di saat sholat, maka meludah itu tidak diperbolehkan mengarah ke depan. Janganlah kalian meludah ke arah depan, dan juga janganlah meludah ke arah kanan. Akan tetapi meludahlah ke arah kiri. Jadi bal an yasarih, artinya ini adalah yang harus kita lakukan, yaitu meludah ke arah kiri. Autah takut dan hil yusro, atau meludah di bawah kaki kiri. Aufi thawbin min jihati yasarih, atau meludah di pakaian di arah kiri. Jadi pilihannya tiga, yaitu meludah ke arah kiri, atau di bawah kaki kiri, atau meludah di pakaian di arah kiri. Dan pilihan yang ketiga ini wahuwa aula, meludah di pakaian di arah kiri, ini yang paling baik daripada yang lain. Jadi dikarenakan ludah itu tidak najis, maka diperbolehkan kita meludah di bagian di pakaian, namun diharuskan untuk arahnya ke kiri, ya, pakaian yang arah kiri. Qala sayyiduna wallahu a'lamu bisawabi.